أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kematian adalah sesuatu yang kita yakini pasti akan datang menemui kita cepat atau lambat. Bahkan Allah telah menamakan kematian dengan keyakinan, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb-mu. Beribadahlah kepada Rabb-mu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksud keyakinan dalam ayat yang mulia ini adalah kematian. Karena kematian diyakini pasti akan datang. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berlari darinya. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian selalu lari daripadanya, kalian selalu berusaha menyelamatkan diri daripadanya, pasti dia akan mendatangi kamu satu hari. Walaupun kita berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, ke tempat manapun kita pergi, kematian pasti akan menjemput kita apabila sudah datang ajal kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat berlindung dari kematian. Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan dibalas secara sempurna semua amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu ingat mati. Bukan hanya ingat mati, tapi disuruh selalu ingat mati dan memperbanyak ingat mati. Dan ingat bahwa kematian akan memutuskan segala kemewahan, segala kenikmatan dan kelezatan dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Dan manusia yang paling pandai? Maka perhatikanlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang memikirkan masa depan yang sesungguhnya. Bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang saja, tetapi masa depan yang hakiki, yaitu kehidupan setelah mati, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan untuk kita merasakan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Kehidupan untuk menikmati bekal-bekal yang telah kita lakukan, yang telah kita bawa, yang telah kita kumpulkan selama hidup di muka bumi ini. Itulah orang yang cerdas yang sebenarnya, memikirkan hidup masa depannya. Bukan hanya kehidupan dunia ini yang sebentar saja, tetapi bagaimana kehidupan di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, bukan masalah kematian mendatangi kita, tetapi sudahkah kita berbekal untuk menghadapi kematian tersebut? Sudahkah kita berbekal untuk kehidupan setelah mati? Dan yang paling utama adalah bagaimana keadaan ketika kita mati. Karena keadaan ketika kita mati akan menjadi penentu apakah kita akan berbahagia pada kehidupan berikutnya ataukah kita akan sengsara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan seseorang tergantung penutupannya. Bahkan walaupun seseorang sepanjang hidupnya dia beramal soleh, tapi dia tutup dengan su'ul khatimah, dia tutup dengan perbuatan dosa hidupnya, maka dia penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada seseorang melakukan amalan penghuni surga sepanjang hidupnya sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Maksudnya tidak lama lagi dia mati dan dia ditentukan sebagai penghuni surga. Namun dia sudah didahului oleh satu takdir, lalu dia melakukan amal penghuni neraka, pada akhirnya dia mati masuk neraka. Jadi jemaah sekalian, yang menentukan bagaimana nasib kita pada masa depan kita yang sesungguhnya di negeri akhirat, bagaimana akhir kehidupan kita. Dan kita semua tidak pernah tahu kapan kita berpisah dengan hidup ini. Itulah masalahnya. Kita tidak pernah tahu kapan kita berpisah dengan hidup ini. Seandainya kita tahu kapan berpisah dengan hidup ini, mungkin sebelum mati kita bisa bersiap-siap dan kita bisa menutup kehidupan kita dengan amal kebaikan. Hanya saja jemaah sekalian, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan na'udzubillah kita sedang bergelimang dosa, kita sedang melakukan dosa, belum bertobat kepada Allah, lalu kematian datang menjemput kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena amalan kita bagaimana nasibnya tergantung akhir kehidupan kita. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzah anin nar wa yudkhal al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Barang siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematiannya mendatanginya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bergaul dengan manusia seperti cara bergaul atau cara bersikap yang dia senangi manusia memperlakukan dia seperti itu. Inilah jemaah sekalian pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kunci kesuksesan adalah selamat dari api neraka dan dibebaskan darinya serta masuk ke dalam surga. Inilah jemaah sekalian yang harus menjadi cita-cita seorang hamba, yang harus menjadi tujuan utamanya, dia selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Karena inilah hakikat kesuksesan. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Seorang hamba itu dikatakan dia sukses, dikatakan dia berbahagia apabila kakinya telah menginjakkan langkah pertamanya di surga. Sebelum kita masuk ke dalam surga jemaah sekalian, jangan pernah menganggap kita sudah sukses, Jangan pernah menganggap kita telah berhasil dalam hidup ini. Kita harus dalam kondisi selalu harap-harap cemas, selalu waspada, selalu takut, selalu berharap kepada Allah agar jangan sampai kita terjerumus di dalam api neraka. Jangan sampai kita tidak dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, inilah kunci kesuksesan. Lalu beliau mengabarkan kepada kita bagaimana mendapatkannya. Man ahabba an yuzahzah anin nar aw yudkhal al jannah, barang siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaklah ketika kematiannya mendatanginya, ketika sampai ajalnya, wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan akhir dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia mempergauli manusia dengan cara yang dia senangi manusia memperlakukan seperti itu kepadanya. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tiga kunci utama yang seharusnya kita miliki saat kematian datang menjemput kita. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah, jemaah sekalian? Maksudnya adalah mengimani Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai penguasa seluruh makhluk, Allah yang mengatur seluruh makhluk, Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Dan beriman Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan inilah keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha'ani tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Maka inilah iman yang paling tinggi, yaitu yang terkandung dalam makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budah hakun illallah, mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena dia yang mencipta, hanya dia yang menciptakan kita, hanya dia yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan kepada kita, hanya dia yang maha kuasa, hanya dia yang maha mampu mengatur seluruh makhluknya, hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Maka hanya dia saja satu-satunya yang pantas untuk disembah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita di dalam banyak ayat, فَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun yang disembah selain Allah, itulah namanya tagut, harus kita ingkari. Dan beriman kepada Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Apa yang dimaksud tali yang sangat kuat di sini, jemaah sekalian? Para sahabat menafsirkan maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, ingkar kepada semua sesembahan selain Allah, menyalahkan semuanya, dan beriman membenarkan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah satu-satunya sesembahan yang benar, sedangkan yang mereka sembah semuanya selain Allah adalah batil, tidak benar. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Inilah jemaah sekalian kunci yang pertama. Seorang hamba mengimani hanya Allah satu-satunya Rabb dia, yang pantas dia sembah, dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah tidak benar. Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, itulah yang Allah maksudkan sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin, semua yang mempersekutukan Allah, semua yang menduakan Allah, semua yang meyakini ada Tuhan lain selain Allah, tempat mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dan jemaah sekalian, ketika seseorang memiliki keimanan ini, barulah ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu yang kamu sembah, maka dia bisa menjawab Rabbi Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak menyembah Allah dia bisa menjawab Rabbi Allah? Bagaimana mungkin pula orang yang tidak mengikuti agama Allah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, wa madinuka, apa agamamu? Tidak mungkin dia bisa menjawab dinil Islam, agamaku Islam, kalau dia tidak mengikuti agama Allah, agama Islam yang Allah turunkan. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, wa man nabiyuk, siapa nabimu, kalau dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya yang dia teladani? Maka seorang muslim akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga pertanyaan ini juga merupakan penentu apakah dia akan selamat dalam perjalanan berikutnya ataukah dia akan celaka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman najja minhu fama ba'dahu aysaru minhu waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Maka siapa yang selamat dikubur, perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, pertanyaan berikutnya semakin berat. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud beriman kepada hari akhir cakupannya adalah mengimani semua peristiwa-peristiwa setelah kematian yang diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Peristiwa-peristiwa di kuburan, peristiwa-peristiwa di padang mahsyar, begitu pula adanya surga dan neraka. Yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir mencakup keimanan kepada itu semuanya. Sebab ketika kita mati, itulah hari akhir kita. Dan semua yang terjadi setelah kematian wajib kita imani. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita membaca dan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW agar semakin kuat keimanan kita kepada hari akhir. Sebab Nabi SAW mengatakan, hendaklah ketika kita mati kita beriman kepada hari akhir. Dan orang yang beriman kepada hari akhir, inilah jemaah sekalian, salah satu pendorong terbesar dia semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan dia takut untuk melakukan amal kejelekan, karena dia tahu ada hari akhir. Di hari akhir itu ada hari kebangkitan, ada pembalasan, maka dia pun berhati-hati, dia pun selalu waspada, dia selalu ingat semua yang dia ucapkan, semua yang dia lakukan, semua yang dia berikan akan ada pertanggungjawabannya di hari kebangkitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam banyak ayat, di antaranya yang sering kita baca dalam Al-Qur'an, Maliki Yaumiddin, selalu kita baca dalam salat kita, Allah adalah raja di hari pembalasan. Bukankah Allah juga raja di hari ini? Tapi kenapa dalam salat kita, kita hanya ditekankan untuk membaca Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan, untuk mengingatkan kita. Hari ini mungkin kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk bebas, kita diberi kesempatan untuk bertobat, tapi di hari pembalasan kelak tidak ada lagi kesempatan, hanya ada pembalasan, dan Allah Maha Mampu untuk membalas semua perbuatan kita karena dia adalah Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yang ketiga jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hendaklah ketika kematian datang seseorang itu, falyati ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilayh, hendaklah dia mempergauli manusia, hendaklah dia bersikap kepada orang lain, hendaklah dia memperlakukan orang lain seperti yang dia ingin mereka memperlakukannya dengan cara seperti itu. Apabila kita ingin orang lain berlaku baik kepada kita, maka seperti itulah kita harus berlaku baik kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Inilah kunci yang ketiga. Saat kita mati, saat kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, hendaklah tidak ada orang-orang yang tersakiti karena lisan kita. Tidak ada orang-orang yang terzolimi karena tindakan kita. Karena jemaah sekalian, itu bekal yang sangat buruk untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita datang menghadap Allah dalam keadaan berbuat zalim kepada manusia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang orang yang bangkrut, orang yang rajin ibadah di dunia. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, tapi di hari kiamat dia bangkrut. Kenapa bangkrut jemaah sekalian? Karena ternyata selama di dunia dia juga suka mencaci orang. Dia suka mencela orang. Dia suka menghina dan melecehkan orang. Dia suka mengambil harta orang. Dia suka menzalimi orang. Bahkan dia mungkin suka membunuh dan seterusnya. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini, kelak Allah datangkan di hari kiamat, mereka akan mengambil solatnya, mereka akan mengambil puasanya, mereka akan mengambil zakatnya. Kalau ternyata jemaah sekalian, amalannya sedikit tidak sanggup untuk membayar kezalimannya semasa hidup di dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa mereka ditimpahkan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Di dunia rajin ibadah, tapi juga suka menzalimi orang. Maka kelak di hari kiamat dia menjadi bangkrut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan sampai kita mati dan orang-orang tidak suka kepada kita. Jangan sampai kita mati dan masih ada sangkut paut hutang. Selesaikan segera hutang kita jemaah sekalian. Ini adalah kezoliman. Kalau kita tidak mau membayarnya, jangankan tidak mau membayar, Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar tapi dia suka menunda-nunda, itu adalah kezoliman. Hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai kita menghina dan melecehkan orang dan seterusnya jemaah sekalian. Ini sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, hendaklah kita selalu berakhlak baik, tidak menyakiti orang, selalu menjaga lisan kita dan berbuat baik kepada orang. Dan beliau juga mengabarkan kepada kita, berbuat baik kepada orang adalah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dalam kesusahan dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menyembunyikan, menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini juga mengingatkan, hadis ini juga bermakna, barang siapa yang suka menyebarkan aib orang, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan sebarkan aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, seorang akan selalu ditolong oleh Allah selama orang itu selalu menolong saudaranya. Inilah akhlak mulia. Tidak menyakiti orang dan selalu berusaha menolong dan juga bersabar ketika diperlakukan buruk. Para ulama menjelaskan 4 pondasi akhlak mulia. Yang pertama, tidak menyakiti orang. Yang kedua, berbuat baik kepada orang. Yang ketiga, bersabar. Ketika ada orang yang menzalimi kita, bersabar. Bahkan bukan hanya bersabar, Allah menyuruh kita membalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang melakukan kejelekan kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang memusuhimu akan menjadi kawan yang paling setia. Dan yang keempat, selalu berusaha berwajah ramah, tersenyum, bersikap hangat ketika berjumpa dengan saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menganggap remeh satu kebaikan sedikit pun, walaupun hanya dengan berwajah ramah ketika berjumpa dengan saudaramu. Terlebih lagi kalau kita senyum, senyum itu adalah sedekah, dan kita ucapkan salam, maka sempurnalah kebaikan apabila kita berjumpa dengan saudara kita. Inilah jemaah sekalian, tiga kunci utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memilikinya ketika kematian datang menjemputnya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.